Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, kita sudah bahas tentang doa itu sebagai obat, juga tentang salah satu di antara adab berdoa yaitu ilhah, meminta secara mendesak, memelas. Beliau menukilkan hadis, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ini berarti kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepadanya. Allah kan ridha. Apalagi kalau dia pusatkan pikiran, hati, kehendak dan keinginannya memang mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan itu kesadaran, keyakinan dia bahwa dia punya Rabb yang akan membantu menyelesaikan urusannya. Kemudian sekarang kita masuk dalam pembahasan istijabati ad-du'a. Terburu-buru ingin terkabulnya doa, mengharapkan terkabulnya doa. Terburu-buru dalam mengharap terkabulnya doa. Di sini beliau jadikan sebagai pembahasan karena seringnya kita mungkin sudah berusaha dengan sungguh-sungguh berdoa, kemudian menepati waktu yang mustajabah, keadaan-keadaan yang mustajab dengan doa-doa yang warid dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan sebelumnya dengan memperbanyak ketaatan, menjaga diri dari yang haram, tapi kemudian melihat apa yang diinginkannya belum terkabul, terucap dari lisannya, sudah berdoa kok belum juga ya. Ini termasuk diantara beliau yang dikatakan oleh beliau dalam perkara yang menghalangi terkabulnya doa, justru termasuk sebab yang menghalangi perkara terkabulnya doa. Jadi bukan hanya karena doa itu berisi kalimat-kalimat yang tidak pantas, doa yang menunjukkan permusuhan, memutus silaturahmi, atau doa-doa yang mengandung kesyirikan, dosa, karena makan yang haram, ternyata sudah terpenuhi semua syarat dan tidak ada mawane penghalang, kenapa kok belum terkabul juga? Ketika tercetus yang seperti ini, itu juga termasuk sebab. Kata beliau, wa minal afat allati tamna taratuba athari du'a alaih an yasta'jilal abdu. Termasuk diantara kerusakan, penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang mencegah terwujudnya asar pengaruh doa adalah sikap isti'jal seorang hamba. Kita terburu-buru, ingin segera terkabul, sudah dalam keadaan mungkin terjepit, dalam keadaan terdesak, butuh sekali, nah, betul-betul mengadu kepada Allah, tapi kok belum. Wa yastabqi'ul ijabah, dan menganggap lambat. Kenapa kok belum terwujud ya? Kenapa kok belum juga? Nah, fa yastahsiru wa yada'ud du'a, akhirnya dia kecewa lalu berhenti berdoa, tidak mau berdoa lagi. Nah, ini termasuk penghalang doa itu terkabul. Nah, menunjukkan apa? Sikap pesimis, putus asa. Dan itu bukan sikap seorang muwahhid, bukan sikap seorang mukmin. Karena dalam beberapa ayat Allah menyebutkan bahwa orang yang berbuat ini, tidak ada yang berputus asa itu kecuali orang yang sesat. Dan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang yang kafir. Sikap yang sangat tidak pantas pada seorang mukmin, ya, dimasukkan oleh para ulama al-qanut itu sebagai salah satu di antara dosa, dosa besar. Al-ya'su, putus asa, pesimis, apatis akhirnya, itu termasuk sikap-sikap yang menunjukkan apa, pelakunya terjatuh ke dalam dosa besar. Bahkan itu termasuk sebab-sebab yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Kita punya uswah, kita punya teladan. Bahkan Rasulullah SAW pun yang doanya selalu apa namanya tentu terkabul, ada juga yang tidak dipenuhi oleh Allah. Qala wa huwa bi manzilati man badara badran aw gharasa gharsan fa ja'ala yata'ahaduhu wa yasqih falamma istabata'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu wa ahmala. Orang yang seperti ini keadaannya, sudah dia berupaya, berusaha sungguh-sungguh, berdoa, memenuhi semua syarat, menghilangkan penghalang, ternyata melihat belum terkabul apa yang dimintanya, kemudian dia kecewa lalu meninggalkan doa. Sama seperti orang yang menyebarkan benih, menanam satu pohon, kemudian dia perhatikan, dia beri minum, dia rawat, tapi kok lambat sekali. Misalnya apa, pohon-pohon yang lambat sekali tumbuhnya menghasilkan buah, alpukat ya, atau matoa, kan lama itu, yang sampai mungkin puluhan, 10 tahun, ada beberapa tahun baru tumbuh, baru berbuah. Nah, ketika dia melihat ternyata lama sekali tumbuhnya, lalu dia malas, dia tinggalkan, dia telantarkan. Nah, itu keadaannya sama. Nah, seperti itulah orang yang dia sudah berdoa bersungguh-sungguh, kemudian ternyata belum juga terkabul, lalu dia berhenti berdoa. Ah, capek-capek berdoa. Kadang-kadang ada anggapan seperti itu, merasa sudah penuhi semua kok belum dapat. Nah, padahal itu doa itu ibadah, berarti sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan dia memang butuh, itu berarti menunjukkan bahwa dia punya Rabb, dan menunjukkan apa, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungannya kepada Allah, dan itu dicintai oleh Allah. Tidak mau dicintai oleh Allah. Padahal kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, senang orang hamba tersebut meminta kepada dia, sebagaimana mafhum dari hadis yang tadi, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Berarti kalau dia selalu minta kepada Allah, Allah cinta kepada dia. Ketika Allah sudah mencintai dia, Allah umumkan, Allah panggil Jibril. Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Jibril pun akan memanggil penduduk langit. Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Nah, dia dicintai penduduk langit, maka diletakkan penerimaan pula di muka bumi. Nah, orang pun mencintai dia. Nah, dicintai belum tentu enggak punya musuh. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Diakui imannya. Ternyata beliau dibunuh oleh orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Ala kulli hal, itu sikap yang sangat tercela. Nah, qala wa fi sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li. Dalam hadis dalam sahih Bukhari disebutkan dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan, dalam bentuk mudhari' yang menunjukkan terus menerus, pasti orang yang berdoa akan dikabulkan. Ingat, Allah sendiri yang menyatakan ud'uni astajib lakum. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa kepadaku. Itu sebuah kemestian. Jadi jangan putus asa. Karena doa itu seperti tadi disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, imma an atahu Allahu ma sa'al au kaffa anhu mithli su'an mithli. Ya, bisa jadi Allah berikan apa yang dia minta atau dia dicegah, ditahan, dilindungi dari sesuatu yang menjadi kejelekan yang menjadi lawan yang semisal dengan yang dia minta. Atau disimpan sebagai amal soleh dia untuk memperberat timbangannya di hari kiamat. Di saat-saat kita butuh di hari kiamat itu satu perkara yang bisa melebihkan timbangan kita. Allah akan berfirman, "Faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatin radiyah." Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Beruntung walaupun cuma satu. Dan doa itu termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa walaupun belum terkabul. Nah, akan dikabulkan untuk salah seorang dari kamu malam ya'jal. Doa itu pasti akan dikabulkan selama dia tidak, atau apabila dia tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya tergesa-gesa? Yang sebagian ditanyakan oleh para sahabat, maknanya itu. Yaqul da'autu falam yustajabli. Saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan doaku. Wa fi sahihi Muslim anhu, juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi. Nah, ini dipertegas lagi. Ya, Imam Muslim selalu mendapatkan apa namanya redaksi hadis itu lebih lengkap daripada Imam Bukhari. Dan beliau sering menyebutkan demikian. Walaupun sanadnya mungkin lebih kuat Imam Bukhari, tapi dari sisi pilihan redaksi hadis sering lebih lengkap. Sehingga dari sisi itu Sahih Muslim itu lebih unggul. Seperti di sini, la yazalu yustajabu lil abdi, terus menerus. Yang walaupun makna itu sampai ada di dalam kalimat dalam Sahih Bukhari, yustajabu li ahadikum, dipertegas, la yazal, akan senantiasa, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan untuk seorang hamba doa-doanya, malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin, malam yasta'jil, apabila dia tidak berdoa mendoakan ini kejelekan, berdoa dengan sesuatu yang jelek yang itu mengandung dosa yang tidak pantas, atau seperti tadi kita contohkan apa, misalnya meminta surga, meminta hal-hal yang tidak pantas disebutkan, minta yang rumahnya seperti ini, warnanya ini, dindingnya dari ini, nah, itu enggak apa, enggak pantas, itu termasuk tidak, pelanggaran dalam doa. Au qati'ati rahmin, atau doa-doa yang mengandung pemutusan hubungan persaudaraan, mendoakan kejelekan orang mukmin, ya. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, ini antusiasnya mereka, semangatnya mereka kepada kebaikan, takut kalau doanya tidak terkabul gara-gara yes, isti'jal ini. Apa maksudnya isti'jal ya Rasulullah? Wa mal isti'jal? Qala yaqul, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qad da'autu, saya sudah berdoa, falam ara yastajibuli, aku tidak melihat Allah mengabulkan doaku, enggak terwujud apa yang dia minta, minta ditolong dari kesulitan, minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelapangan, enggak juga terkabul, enggak terlihat hasilnya. Fa yastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Maka dia pun kecewa lalu meninggalkan doa, berhenti berdoa. Nah. Berhenti berdoa. Mungkin ada yang tidak lengkap, kenapa tidak memeriksa dirinya, muhasabah? Muhasabah, sudahkah dia betul-betul meninggalkan dosa dan maksiat sehingga ketika dia berdoa hatinya itu betul-betul tertuju, sadar bahwa dia sangat butuh kepada doa tersebut, betul-betul dia hadir di hadapan Allah berdoa meminta, betulkah sudah dia ini dalam keadaan mengakui meyakini bahwa Allah Maha Pemurah dan pasti akan mengabulkan. Kemudian keadaannya sendiri, betulkah dia betul-betul mengharapkan, ini sangat kepada ini apa yang dimintanya itu terwujud. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, mungkin kebanyakan orang yang tidak terkabul doanya itu, walaupun dia sudah meminta, memanfaatkan waktu-waktu mustajab, tapi tidak ada keseriusan dia mengharapkan apa yang dia minta. Bacaannya bacaan dari Al-Quran, dari Sunnah, tapi keadaan dirinya tidak menunjukkan dia sangat berharap. Nah, tidak seperti yang digambarkan oleh beliau tadi, orang yang sedang terapung-apung di atas kayu di tengah laut, itu betul-betul pasrah. Nah, permintaannya kepada Allah itu luar biasa. Tidak ada keadaannya seperti itu, mengharap betul dengan yang dia minta. Dalam keadaan dia di daratan, dalam keadaan dia selamat. Nah, ini mungkin. Nah, kalau mungkin misalnya dosa sudah, dia sudah berusaha untuk bertaubat, mengurangi maksiat, mungkin banyak sedekah, bahkan mengerjakan amalan ketaatan yang lainnya, toh, apa namanya, sholat sunnah, dia perbanyak puasa sunnah, sedekah, baca Al-Quran, dihalangi dia, di, apa namanya, dia hilangkan penghalang-penghalangnya, seperti makan makanan yang haram, minuman yang haram, kemudian pakaian, ya setiap harinya dijaganya betul. Tapi ketika dia berdoa, tidak dia tampakkan, nggak ada kelihatan seperti dia butuh dengan doa itu. Nah, ini juga tidak mah, nggak terwujud terkabulnya doa itu. Baik. Qala rahimahullah. Wa fi musnad Ahmad min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'jil? Akan senantiasa hamba itu berada dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Mereka berkata, ya wahai Rasulullah, bagaimana seorang itu tergesa-gesa, terburu-buru? Qala yaqul qad da'antu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Rabbu, kepada Allah, tapi belum terkabul, belum dikabulkan, belum terkabul. Ya, periksa juga. Nah, kalau dia misalnya mau kembali kepada dirinya, mungkin ada yang kurang. Misal sudah lengkap semua, dia tampakkan kebutuhan. Dia harus optimis supaya jangan muncul ke sikap tergesa-gesa. Apa optimisnya? Mungkin itu jadi simpanan buat saya nanti. Itu jadi simpanan kebaikan. Ingat, kita punya uswah teladan. Puluhan tahun mereka berdoa, bahkan kalau kita lihat para nabi, mereka kadang-kadang juga tidak terkabul doanya. Nah, ya, ada. Nah, itu jadi kebaikan, jadi pahala di akhirat nanti. Jadi membuat dia tetap, walaupun dia mungkin sudah berulang kali berdoa tapi belum melihat. Ya. Tapi sesungguhnya bisa jadi kalau dia menyadari, ada yang Allah berikan kepada dia. Dia minta harta, tapi bukan harta yang dia dapat. Sikap zuhud misalnya. Bisa dia berusaha, tapi punya kona'ah. Tidak antusias, tidak begitu ngoyo. Susah payah dia cari dunia. Dunia dapat, dia minta harta. Mungkin berlebih, tapi enggak dapat seperti yang diinginkannya. Hanya dia dibimbing untuk punya sikap kona'ah. Itu kan luar biasa. Allah Rasulullah SAW sampai menyatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki oleh Allah sebanyak secukup tangannya, dan dijadikan Allah qanaah, hatinya dibuat jadi merasa puas. Itu beruntung. Ya, usahanya dia diberi. Nah, bisa jadi orang itu mungkin dibiarkan dapatkan harta, tapi bukan kebaikan. Salurannya tidak jelas. Dapat harta dia banyak mungkin, saya mungkin dengan doanya, tapi dia lupa minta barokah doa tersebut terhadap harta tersebut. Hilang untuk hal-hal yang tidak perlu. Membelanjakan hartanya itu kepada hal-hal yang tidak perlu, entah beli obat atau beli ini, beli itu, yang tidak ada faedahnya. Yang hatinya dalam artian untuk manfaat untuk akhiratnya tidak ada. Untuk misalnya menyenangkan keluarganya tidak ada, tidak cukup. Ya, baik. Nah, itu termasuk diantara afat, penyakit yang harus dihindarkan dalam berdoa. Berikutnya, Awqatul istijabah, waktu-waktu terkabulnya doa. Ini dihimpun oleh beliau dari beberapa hadis. Kita kenal insyaallah, tapi tidak ana sebutkan semuanya di situ. Wa idza jumi'a ma'a du'a'i hudur al-qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Ketika digabungkan bersama doa itu hadirnya hati. Hatinya terpusat, pikirannya fokus kepada yang dia minta. Keadaannya menunjukkan memang dia butuh. Keadaan seperti ini, misalnya seperti tadi, yang orang yang terapung tadi, digambarkan kalau misalnya dalam keadaan istisqa. Istisqa itu sampai disebutkan Rasulullah merubah letak bajunya, kan gitu. Nah, untuk menunjukkan betapa harap. Nah, qala wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub. Terpusat total kepada apa yang diinginkan. Jadi sangat sangat berharap. Wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Bertepatan pula dengan waktu-waktu terkabulnya doa. Ini dalam 6, ini 6 waktu yang sering di situ terkabulnya doa. Wahia as-sulutsul akhir minal lail. Ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim, Allah turun ke langit dunia dan berkata, man yad'uni fa astajibalah. Itu sebuah janji. Maka jangan khawatir yang berdoa di malam itu tidak terkabul. Pasti terkabul. Ima disimpan oleh Allah sebagai simpannya ini bekal apa namanya? Kebaikan untuk dia di akhirat, atau dia dihalangi dari kejelekan yang semisal dengan apa yang dimintanya, atau diberikan apa yang dia minta. Perbanyak untuk hal-hal yang penting untuk akhirat kita, minta surga, minta diampunkan, minta rahmat, minta barokah kebaikan untuk diri, keluarga, minta keselamatan untuk negeri kita, ya, minta ini hidayah buat para penguasa, para pemimpin. Qala wa indal adzan, ketika adzan. Ini ketika orang adzan itu termasuk doa itu mustajab. Cuma di sini jadi apa namanya pertanyaan. Nah, mana yang apa sebagian apa ada fatwa sebagian ulama mengatakan seperti fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menjawab adzan lebih afdal. Menjawab adzan lebih afdal. Walaupun berdoa itu boleh, ada memang atsar. Tapi sebagian lagi mengatakan kalau memang dia mampu, tidak terpengaruh. Biasanya kan konsentrasi jadi buyar doa ketika azan dengan menjawab azan. Yang bisa hebatlah, bisa terbelah pikirannya, kan berarti kan terbelah itu antara menjawab azan dengan berdoa. Sementara doa harus sungguh-sungguh. Makanya diambil mungkin apa? Ya, apa namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan lebih afdal dia menjawab adzan. Juga ada keutamaan kan ketika dia sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diikuti wa ana asyhadu an la ilaha illallah sampai raditu billahi rabba bil islami dinina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, itu diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini termasuk keutamaan. Qala wa bainal adzan wal iqamah. Ini juga termasuk waktu terkabulnya doa. Ini antara adzan dan iqamah. Nah, selesai adzan menjelang salat fardu, nah itu manfaatkan. Makanya alangkah ruginya ketika dia terlambat terus datang ke masjid. Apalagi kalau lewat selesai Al-Fatihah enggak ikut bersama imamnya dengan untuk mengucapkan amin. Wa adbarus salawatul maktubat. Nah, ini sih menurut para ulama yang dimaksud adbarus salawatul maktubat sebelum salam. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sebelum salam. Silakan berdoa. Bagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, silakan berdoa. apa yang warid disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, minta perlindungan dari azab kubur, azab jahanam, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal, atau yang lainnya, atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ya, untuk tidak jangan sampai ditinggal, Allahumma a'inni, dan seterusnya. Qala wa inda su'udil imam yaumal jum'ah 'alal mimbar hatta tuqda as-salatu min dzalikal yaum. Ketika imam datang naik mimbar sampai selesai salat Jumat hari itu. Wa akhiru sa'atin ba'dal 'ashr, yang keenam, dan akhir soalnya ini satu, yakni waktu setelah asar di hari Jumat itu juga. Di hari Jumat itu juga. Ini dirajikan oleh beliau rahimahullah Ibnu Qayyim dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masyaallah. Bentar. Wa sadafa khusyu'an fil qalb. Kaitan dengan khusyuk, ketundukan hati, merendah kepada Allah, membutuhkan nam. Wankisaran baina yaday rabb, luruh lebur dia di hadapan Allah. Artinya betul-betul merasakan remuk redam, ya, betul-betul berharap, ya, pasrah kepada Allah. Sama seperti orang-orang yang misalnya gambarannya kalau dia orang yang narapidana yang sudah siap untuk dihukum mati, nah, dibawa ke tiang gantungan atau ke depan eksekutor, itu kan luar biasa takutnya. Sampai menjerit-jerit, mungkin berteriak minta dibebaskan. Nah, lebih dari seperti itu. Takut dan malu serta berharap kepada Allah dalam sholatnya, dalam permintaannya. Ini termasuk ilhah tadi. Ya, mendukung sekali untuk ilhah. Ini keadaan seperti ini tidak bisa tergambarkan kecuali orang yang merasakan. Ya, enggak bisa digambarkan seperti ini. Cuma bayangkan orang tadi. Ya, seperti orangnya ini narapidana yang sudah divonis mati, diseret ke tiang gantungan. Nah, itu membayangkan bagaimana takutnya dia sampai berusaha untuk meloloskan diri. Nah, seperti itu juga orang yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mengharapkan ampunan, taubat kepada Allah, dalam keadaan betul-betul takut kepada Allah dan betul-betul berharap. Wadallatun lahu wa tadarruan wa riqqatan, makna yang bersama semua, dalam keadaan dia menampakkan kehinaan di hadapan Allah, tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah sehina-hinanya. Kalau meminta, dia tidak cukup sekali memintanya, mungkin sambil menangis, sambil meratap, mengeluh, meminta kepada Allah. Qala wastaqbala da'i al-qiblah, ini termasuk di antara adab dia menghadap kiblat dalam berdoa. Wa kana ala taharatin, kemudian dalam keadaan bersuci. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, dalam hadis Abu Hurairah, ya, mengangkat kedua tangannya, dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain tentang nama dan salah satu nama dan sifat-sifat Allah, Allah itu hayyun karim, Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Ya, malu melihat seorang hamba menadahkan tangannya dua, kedua-duanya, lalu turun dalam keadaan hampa. Pasti dipenuhi oleh Allah dengan salah satu tadi, disimpan sebagai kebaikan dia, atau dia dijauhkan dari lawannya, atau diberi apa yang dia minta. Maka ketika dapatkan yang seperti ini dalam sujud ataupun dalam ketika dia duduk meminta kepada Allah, mintalah yang paling bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat meminta juga, semangat dalam apa yang bermanfaat untuk kita di akhirat. Apa yang paling penting di akhirat? Selamat dari azab Allah, selamat dari murka Allah, dimasukkan Allah ke dalam jannah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Ya. Nikmat lagi, enggak ada lagi yang. Makanya para ulama mengatakan ketika Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam, kapan seorang hamba merasakan ketenangan?" Kapan orang itu merasakan ketenangan? Kata beliau, setelah kakinya pertama kali masuk menginjakkan lantai surga. Itulah waktunya tenang. Itulah waktunya tenang. Kita berdoa jangan tanggung-tanggung. Ya, betul-betul minta kepada Allah untuk keselamatan di dunia, di akhirat. Qala wa yabdu wa bada bihamdillahi wa sana'i alaihi. Ini adab. Dalam riwayat juga disebutkan kalau orang itu berdoa langsung dengan meminta itu terputus. Wa bada memulainya dengan hamdullah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang kita dapatkan diajarkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah. Tsumma sanna bis-salati 'ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia mengucapkan salawat, mintakan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khilaf para ulama tempatnya di mana. Ada yang mengatakan boleh dia di depan, di tengah atau di akhir. Yang masyhur di setelah ini seperti kata beliau, setelah memuji Allah. Tsumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Kemudian dia haturkan sebelum kebutuhannya itu taubat dan istighfar. Ini paling lengkap dia dengan dia apa namanya doa sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar itu di samping tauhid juga menunjukkan permintaan ampunan kepada Allah, pengakuan ya akan dosa. Nah, bisa juga dengan mungkin dengan dia wudu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat ringan yang sempurna. Nah, harus panjang ya. Kalau misalnya tasbih, ruku dan sujud 3 kali selesai, kemudian dia betul-betul minta ampun. Nah, itu sudah lumayan. Artinya sudah luar biasa itu, diampuni dosanya yang sebelumnya. Tambah dia kemudian kalau apa betul-betul sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besar yang dia pernah kerjakan. Tsumma dakhala 'ala Allah. Kemudian masuk dia menemui Allah, datang kepada Allah mengajukan permintaannya. Wa alafa 'alaihi fil mas'alah, mendesak, memelas, mengulang-ulang kepada Allah dalam meminta. Wa tamallaqahu wa da'ahu. Tamalluq di sini kalau kita kepada orang tua merengek ya sambil menangis. Mungkin sambil narik bajunya minta supaya dapat yang diinginkan. Kalau di apa namanya bisa di Ka'bah ya, bergelantungan di Multazam kan gitu. Tamalluq ya, nampakkanlah sikap seperti itu, betul-betul merintih, meratap, memelas, mendesak. Wada'ahu wa raghbatan wa rahbatan. Nah, ini 2 kunci. Doa kepada Allah dengan penuh harap dan doa kepada Allah dalam keadaan takut. Harap betul dikabulkan dan takut ditolak doanya. Nah, kalau sambil ingat ya, dosanya mungkin ada yang belum, nah itu ditumbuhkan untuk kita betul-betul berlindung sepenuhnya kepada Allah. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Kemudian tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya serta mentauhidkannya. Jadi di bawah ini ada beberapa contoh yang tadi disebutkan oleh beliau. Atau bisa juga dengan ketika dia mengharapkan ampunan, nah dia memanggil nama Allah, Ya Ghafur, Ya Ghafar, Ya Tawwab. Boleh yang demikian. Ya, Tub alayya atau taqabbal taubati. Nah, seperti itu. Qala wa qaddama baina dubayyad baina yaday du'ahi sadaqah. Ini termasuk amalan saleh yang membantu untuk terkabulnya doa. Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan. Nah, dengan cara seperti ini, doa yang telah ditempuh dengan upaya-upaya sebelumnya dengan ini bersuci, memperbanyak ketaatan, sedekah, itu hampir-hampir tidak ditolak selamanya. Hampir-hampir tidak ditolak. Berarti kalau misalnya kita tidak melihat, ingat tadi, tidak melihat terkabulnya doa yang kita minta, bukan berarti ditolak mentah-mentah sama sekali. Ingat, sudah kita penuhi semua syarat, tidak ada penghalang, mungkin disimpan oleh Allah sebagai pahala buat kita. Walasiyama idza sadafal ad'iyah allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madinnatul ijabah. Terlebih lagi ketika dia membaca bertepatan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diberitakan oleh beliau sebagai tempat yang itu terkabul doa dengan membacanya. au annaha mutadhamminatun lil ismil a'zam, atau doa tersebut, bacaan-bacaan tersebut di situ ada tersebut terungkap nama-nama Allah yang a'zam, yang paling agung. Nah, itu yang disebutkan tadi, summa dakhala 'ala Allah, dan tawassul kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Faminha contohnya ma fi sunan wa sahih ibn Hibban min hadis ibn Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bil ismil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Ketika mendengar sahabat tersebut menyebut-nyebut doa seperti ini, Rasulullah berkata, dia sungguh telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan kalimat-kalimat seperti ini, pasti Allah kabulkan. Kalau Allah diseru, dipanggil dengan seperti ini, pasti Allah sambut, Allah jawab panggilannya. Nah, ini penting untuk dihafalkan. Nah, mintalah setelah itu apa yang kita minta. Ya, ini maksud di sini Allahu la ilaha illa anta, ataukah Allahus Samad, Allah Ahad, Allahus Samad, atau semuanya. Tapi yang jelas ini apa namanya, itu semua adalah nama dan sifat-sifat Allah dan tauhidullah. Yang kita boleh, yang kita diajarkan, dianjurkan untuk tawassul kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama-nama tersebut. Apalagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kehanya milik Allah nama-nama yang terindah, nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Manfaatkan doa masalah misalnya. Kita butuh ampunan, panggil nama Allah, ya Ghafur. Minta kelembutan, yakni kasih sayang dari Allah, sebut namanya yang sesuai. Qala wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain disebutkan Rasulullah berkata laqad sa'alta Allah bi ismihil azam. A'zam. Sungguh, mungkin setelah selesai sahabat tadi dipanggil oleh beliau, wallahu alam, kemudian Rasulullah katakan, sungguh kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Qala wa fi sunan wa sahih Ibn Hibban wa aidan min hadithi Anas bin Malik annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini banyak nama-nama, di antara nama-nama Allah yang terbaik, al-asmaul husna. Nah, aku pernah, kata Anas, pernah bersama Rasulullah SAW duduk-duduk, kemudian ada seorang sahabat yang sedang sholat lalu membaca dalam sholatnya seperti ini. Ya, dikatakan oleh para ulama, termasuk yang ismullah al-a'zam, atau diantara nama-nama Allah yang indah yang terbaik itu adalah al-mannan, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Panggilan-panggilan ini tertuju kepada nama-nama Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad sa'ala Allah bi ismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang maha agung, yang apabila Allah dipanggil Allah akan menjawab, dan ketika apabila Allah diminta pasti Allah kabulkan. Ini dijadikan sebagian ulama doa, bukan hanya biasa ketika sujud atau ketika kita mengangkat tangan, bahkan ada juga yang mengatakan di akhir ini salat sebelum salam. Wa afrajal haditsain al-Imam Ahmad fi musnadih. Dua hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, ini perlu dia melatih menghafal ini. Nah, kita cari untuk bisa menguatkan doa kita, membuat kita betul-betul doa itu sangat kita, apalagi sangat dibutuhkan segera. Qala wa fi jami' at-Tirmidzi min hadits Asma binti Yazid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ismullahil a'zam fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahu wahid wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim wa fatihati ali imran alif lam mim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala tirmidzi hadha haditsun hasanun sahih. Ini pemaparan beberapa dalil yang menunjukkan nama Allah yang agung itu ini. Memang para ulama khilaf ya berdasarkan hadis ini juga. Ada mengatakan ayat yang pertama surat Al-Baqarah itu, ada pula yang menyebutkan ayat kursi, ini penggalan ini. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa fi musnad Imam Ahmad wa sahih al-Hakim min hadis Abi Hurairah wa Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Biasakan lahjah kita, bacaan kita atau ucapan kita itu meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama ini, ya dzal jalali wal ikram. Sebagian ulama menganggap ini termasuk diantara salah satu diantara nama-nama Allah yang apa namanya yang istimewa, yang disebutkan 99. Qala yani ta'allaqu biha, bergantunglah kepadanya, yakni selalu sebut, ilzamuha wadawimu alaiha, tetap menyebut-nyebut nama ini, entah kita mau berdoa ataupun tidak, panggillah Allah dengan nama-nama tersebut, wadawimu alaiha, terus biasakan, terbiasa mengucapkannya. Wa fi jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa idza jitahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nabi yang maksum, yang tentu semuanya kemudian hatinya sangat lapang, tapi juga sering dapatkan persoalan ketika beliau dihadapkan pada urusan-urusan, maka beliau mengangkat kepalanya ke langit, melihat ke langit, lalu apabila beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau akan menyebut-nyebut nama Allah ini, ya hayyu ya qayyum. Nah. Wa fi aidan min hadits Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Rasulullah sering dihadapkan kepada urusan yang rumit. Beliau justru datang meminta kepada Allah dengan kalimat ini, doa-doa seperti ini. Kalau Rasul saja seperti itu, tentunya kita lebih pantas untuk memperbanyak dan betul-betul bersungguh-sungguh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup kekal dan berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta bantuan. Banyak persoalan yang kita hadapi dalam urusan pribadi, urusan dunia, keluarga, apalagi yang urusan dakwah. Nah, kita ingin keselamatan diri kita atau dakwah kita yang mungkin kita emban. Qala fi sahih Hakim min hadis Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ismullahil a'zam fi thalathi suwar fil min al-Qur'an. Al-Baqarah wa Al-Imran wa Taha. Nama Allah yang paling agung itu dalam tiga surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Imran dan Taha. Qala Al-Qasim, Allah Alam Qasim bin Abi Bakar atau yang lain, dia mengatakan faltamas tuha, saya coba mencarinya, fa'idha hiya al-hayyul qayyum. Ternyata kalimat ini ya, apalagi dalam hadis Rasulullah sering menyebutnya. Ini masih khilaf, para ulama tidak ya. Ada yang mengatakan yang itu lengkap, Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum, sampai di situ, atau dengan kalimat yang lainnya. Wa fi jami' Tirmidzi wa sahihil Hakim min hadits Sa'd bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinnun idza da'a izda'a wa huwa fi batnil hut. Disahihkan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, doa Nabi Nuh, Nabi Yunus, da'watu dhinnun, gelar beliau Nabi Yunus. Da'watu dhinnun, ketika beliau berdoa saat beliau terkurung di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di mana doanya? Tidak ada beliau minta selamat. Tapi ini yang kita sebutkan tadi. Mereka para anbiya itu berdoa kepada Allah bukan menampakkan, bukan menyebut-nyebut apa yang mereka inginkan, tapi pengakuan, pujian, tasbih, itu doa mereka. Ya, seperti doa Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan tentang keadaan dirinya dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Sungguh tidak ada satupun muslim yang berdoa dalam satu urusan pun melainkan pasti Allah kabulkan. Ayat itu setelahnya apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan, menolong orang-orang yang beriman. Nah, ini bukan hanya untuk Nabi Yunus. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Wa fi mustadrak al-Hakim aidan min hadits Sa'd anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhim fada'a bihi yufarrijullahu anhu. Maukah kamu aku beritakan, kata Rasulullah, dengan sesuatu perkara yang jika salah seorang dari kamu itu terkena satu perkara, satu urusan yang penting, lalu dia berdoa dengannya, maka Allah berikan jalan keluar untuknya. Yani doa bin Nun, doa Nabi Yunus alaihi salam. Qala wa fi sahihi aidan anhu, juga dari Sa'ad, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul hal adullukum ala bismillahil a'zam. Doa Yunus mengandung tauhid, ya, tasbih kepada Allah, juga pengakuan keadaan diri, menunjukkan kita betapa lemahnya kita, betapa kurangnya kita. Di situ juga ada ungkapan permohonan ampunan. Nah, pengakuan melakukan pelanggaran ini pada Nabi. Ya. Nah, mana beliau tidak berbuat dosa, tidak berbuat satu kemaksiatan. Cuma beliau ketika melihat tanda azab akan datang, Allah belum perintahkan beliau untuk pergi dari kampungnya, dari negerinya. Nah, kemudian beliau keluar padahal belum disuruh oleh Allah. Nah, itu sudah, itu mendapatkan teguran demikian. Nah, para thalabah, para hufadzul Quran, ya, itu dia hafal Al-Quran itu bukan sebagai pengesahan membuat dia menjadi ringan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ya, dosa itu menjadi berat, ya, lihat dari juga pelakunya. Semakin berkedudukan, walaupun kesalahan itu sama, orang yang punya kedudukan diikuti, menyesalnya punya ilmu seperti antum para thalabatul ilmi, itu salahnya lebih berat dibandingkan orang yang tidak punya ilmu, yang bukan thalabatul ilmi. Ya. Nah, ini yang harus diingat. Ya, para nabi, apa salah mereka, dosa mereka? Tapi lihat bagaimana Allah berbuat. Nabi Yunus sampai Allah kurung di dalam penjara, dalam perut ikan. Dalam perut ikan. Nah, seperti itu. Nabi Ayub alaihi salam, Allah berikan penyakit yang luar biasa sampai bertahun-tahun beliau merasakannya. Nah, jadi jangan merasa dengan dia hafal Quran atau dia kedudukan apapun, itu bisa bebas bahwa dia mendapat keringanan ketika dia melakukan pelanggaran. Tidak. Ingat kisah Bal'am yang sering kita ulang. Orang-orang yang Allah berikan ayat, kemudian dia lepaskan dirinya dari ayat atau ilmu tersebut, yang tidak beramal dengan ilmunya, maka Allah jatuhkan dia sehina-hinanya. Allah perumpamakan dia dengan seekor anjing. Baik. Qala, kata Rasulullah, doa Yunus. Qala rajulun, ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khasah? Nah, ada sahabat yang bertanya, apakah untuk Nabi Yunus saja ya Rasulullah? Faqala ala tasma'u qawlahu ta'ala, apa kamu tidak dengar firman Allah ta'ala? Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Syahidnya di sini wa kadzalika nunjil mu'min. Demikianlah kami menyelamatkan, melindungi, membela orang-orang yang beriman. Berarti tidak hanya untuk Nabi Yunus. Fa ayyuma muslimun da'a biha fa fi maradihi 40 marrah famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidin wa in bara'a bara'a maghfuran lahu. Nah. Baik, tapi tambahan-tambahan di sini yang lemah. Apalagi yang terakhir. Jadi seorang muslim yang manapun ketika dia berdoa mengucapkan doa-doa ini ketika sakit selama 40 hari, kalau dia mati dengan pahala syahid. Kalau dia ini selamat sembuh, maka dia diampuni. Tapi tambahan ini doanya ya. Cukup dengan yang di atas. Yang di atas lebih kuat, lebih sahih. Nah. Jadi walaupun mungkin apa sanadnya lemah, itu sudah cukup. Ya, kita paham bahwa memang doa itu bukan hanya untuk Nabi Yunus. Qala fi sahihain min hadits Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi. Ini bacaan Rasulullah juga ketika dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dapatkan persoalan berat. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Nah, pengakuan tentang keesaan Allah, pengakuan tentang keagungan dan sifat halimnya Allah, ya, kepemurahan Allah, kekuasaan Allah terhadap langit dan bumi, berarti termasuk juga dalam urusan persoalan kita. Walaupun tidak tersirat di situ ucapan meminta, tapi sungguhnya Allah paham, apalagi dengan kalimat-kalimat seperti ini, pujian-pujian kepada Allah Rabbul Arsyil Karim, pemilik penguasa Arsy yang maha pemurah, yang maha mulia. Allah Karim tidak akan membiarkan hambanya yang sungguh-sungguh berdoa dalam keadaan kecewa, tangannya turun dalam keadaan hampa. Qala fi musnad Imam Ahmad min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun an aqula la ilaha illallahul alimul karim subhanallahi wa tabaraka rabbul arsyil azim tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini termasuk di antara yang di bahannya ini boleh kita baca atau menjadi bekal juga pujian-pujian kepada Allah. Tidak tersirat di situ permintaan, tapi ada yakni secara jelas maksudnya yang diminta itu apa. Tapi dengan bacaan-bacaan ini, pengakuan pujian-pujian kepada Allah itu akan membuat Allah memberikan kelapangan kepada orang yang membacanya dan meyakini maknanya. Qala fi musnad Ahmad aidan min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qat hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو أنزلته في قلب في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Ini doa yang penting, pengakuan juga kepada Allah, tapi juga ada permintaan. Ya, diajarkan juga oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita meminta. Nah, ketika dalam keadaan ini, dalam keadaan sulit, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan duka cita, ya, dalam keadaan pikirannya tidak tenang, nah, dia membaca doa-doa ini, pengakuan bahwa dia adalah hamba Allah, putra dari hamba Allah yang laki-laki dan perempuan, mengakui bahwa dia tidak akan mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah, madin fi hukmu, berlaku hukummu terhadap diriku, tidak bisa kita tolak, adlun fi qada'uk, ketetapan Allah maha adil terhadap kita, buruk baik semua ketetapan itu baik ya, telah adil maksudnya, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, meminta kepada Allah dengan semua nama, baik nama yang engkau berikan untuk dirimu atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu atau engkau turunkan dalam satu kitab atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib di sisimu. Aku minta kepada Engkau ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran yang agung ini sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, menghilang-penghilang kesedihanku, dan yang melenyapkan kegelisahanku. Nah, mereka yang membaca ini tidaklah dia membaca kecuali pasti Allah hilangkan. Nah, kemudian Allah gantikan tempatnya dengan kegembiraan, ketenangan. Faqilah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak boleh kita pelajari? Bala, tentu setiap orang yang mendengarnya tentu harusnya mempelajarinya, menghafalkannya. Kita sering dapatkan persoalan setiap saat, setiap hari. Hari ini gembira, mungkin besok gelisah. Tenang, mungkin sepekan gembira. Nah, tahu-tahu datang persoalan, ternyata seminggu juga dapatkan kegelisahan, keresahan, ketakutan, kesedihan. Nah, enggak hilang-hilang. Nah, datanglah kepada Allah yang menurunkan, menetapkan itu semua. Allah yang memberlakukan. Allah yang memberikan kesedihan, ketenangan. Allah yang mengangkat kesedihan dan ketenangan dari siapapun. Qala wa qala Ibnu Mas'ud, ma karaba nabiyyun minal anbiya illa istighatha bitasbih. Tidak ada satupun nabi yang mendapatkan kesempitan, yakni kesusahan, melainkan mereka minta bala bantuan kepada Allah dengan tasbih, memuji, mensucikan Allah. Ini pujian, dan ini bukan perkara yang artinya kita anggap, jangan anggap sekadar memuji. Itu sanjungan kepada Allah, memberikan, meyakini bahwa Allah pasti akan berbuat, menolong. Walaupun kita tidak menyebutkan permintaan, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ini hampirnya sama semua. Tapi apalagi yang terakhir ini, kisah ini didhaifkan para ulama. Kisah seorang sahabat yang berdoa, kemudian datang malaikat dari langit keempat untuk menyerang pencuri, apa, perampok yang menghadangnya di jalan. Ala kulli hal, itu hadisnya lemah. Nah, wallahu taala alam. Jadi mungkin kita bisa abaikan untuk kita lompat ke masalah yang berikutnya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.